wa min ulama'ina aydan, dan termasuk ulama kita juga, nasihatun katabaha syaikhuna Syekh Shalih Al-Fauzan, adalah nasihat yang ditulis oleh Syekh kami atau Syekh kita Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah ta'ala, hafizahullah ta'ala, lama talaba minhu, ketika beliau diminta akhuna Syekh Dhul Qarnain, oleh akhuna Syekh Dhul Qarnain, an yuwajjaha nasiha lidu'ati fi Indonesia, untuk memberikan nasihat kepada para do'ah, para da'i di Indonesia, wa fi ghairiha min al-bilad, dan negara-negara yang lainnya. Fakataba hadhihi an-nasiha, maka beliau menulis nasihat ini, wa ta'rikhuha, dan tanggal nasihat ini adalah 8 Rabi' Awal, tanggal 8 Rabiul Awal, 35400 Hijrah, tahun 1435 Hijriah, ay qabla 6 ayyam, yaitu 6 hari yang lalu. Wa hadha min ni'amillah, dan ini termasuk nikmat Allah, anna wasaya ulama'ina fi hadha az-zaman, bahwa wasiat-wasiat ulama kita di zaman ini, tasiluna fi waqtin sari', sampai kepada kita dalam masa yang cepat. A'an Allah wa akhana Syekh Muhammad Wildan ala tarjama. Amin. Wa ayyidu yaquluna amin. Barakallahu fiik. Fa al'an ana aqra'uha bil 'arabi wa anta tarjim aw tarjimha mubashara. Iqra'ha. Qala hafizahullah. Beliau hafizahullah mengatakan, min Shalih ibn Fauzan, dari Shalih ibn Fauzan, ila hadrat al-akh al-mukarram, kepada al-akh yang dimuliakan Syekh Dzulqarnain, Syekh Dzulqarnain bin Muhammad Sanusi, ibn Muhammad As-Sanusi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ba'd. Ilaikum hadhihi al-kalimah. Berikut ini saya sampaikan kalimat atau nasihat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوة الدعاة إلى الله وهاي صدر صدرك فرداعي إلى الله في كل مكان في اسم وتنبت تعلمون حفظكم الله kalian telah mengetahui semoga Allah menjaga kalian أن الدعوات اليوم كثيرة ومتنوعة, bahwa dakwah-dakwah di hari ini banyak dan bermacam-macam. Kullun yad'u ila madhhabihi wa fikratihi, masing-masing menyeru kepada madhab dan pemikirannya. Hatta al-kuffar yad'una ila al-kufr, sampai-sampai orang-orang kafir juga menyeru kepada kekafirannya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ulaika yad'una ila an-nar, mereka adalah orang-orang menyeru kepada neraka. Wallahu yad'u ila al-jannah, dan Allah mengajak kepada surga. Wal mubtadi'atu yad'una ila al-bid'ah, dan para ahlul bid'ah menyeru kepada bid'ah. Wal kalam wadihun min asy-syekh, dan perkataan ini jelas, anna al-kuffar yad'una ila al-kufr, bahwa orang-orang kafir menyeru kepada kekafiran. Wal mubtadi'ah yad'una ila al-bid'ah, dan ahlul bid'ah menyeru kepada bid'ah. Wa du'atu wa ahli sunnah yad'una ila sunnah, dan para da'i sunnah menyeru kepada sunnah. Fa asbaha ad-du'atu huna thalathat aqsam, maka para da'i di sini terbagi menjadi tiga. Fala budda an tas'ala an ayyi da'iyah, maka engkau harus bertanya, hal huwa ala sunnah, tentang da'i manapun apakah ia berada di atas sunnah. Idza aradta an taqluba al-'ilma 'ala yadayhi, apabila engkau ingin menuntut ilmu kepadanya, wa tasma' lahu, dan mendengar ilmu darinya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man da'a ila huda, siapa yang mengajak kepada petunjuk, kana lahu min al-ajr, maka ia mendapatkan pahala mithlu ujuri man tabi'ah, seperti pahala-pahala orang mengikutinya. Wa man da'a ila dhalalah, dan siapa yang menyeru kepada kesesatan, kana 'alaihi min al-wizr, maka ia mendapatkan dosa mithlu awzar man tabi'ah, seperti dosa-dosa orang mengikutinya. Ila akhir al-hadis, hingga akhir hadis ini. Faqassama ad-du'at huna fil ummah ila qismain, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi para da'i menjadi dua kelompok. Du'atun ila al-huda was-sunnah, kelompok para da'i yang menyeru kepada petunjuk dan sunnah. Wa du'atun ila ad-dhalalah wal bid'ah, dan para dai yang menyeru kepada kesesatan dan bid'ah. Warawat Bukhari dan Muslim. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan. Min hadith Hudzaifah bin al-Yaman. Dari hadith Hudzaifah bin al-Yaman. Fi hadithihi at-tawil. Di dalam hadisnya yang panjang. Lan naqra'ahu 'alaykum kullah. Kami tidak akan membaca hadis ini seluruhnya kepada kalian. Walakin akan tetapi qala fihi alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini mengatakan, du'atun ala abwabi jahannam, para dai yang menyeru kepada pintu-pintu neraka jahannam, man ajabahum ilaiha, siapa yang menuruti mereka, qadzuhu fiha, maka mereka melemparkan orang-orang tersebut ke dalamnya. Qala syurahul hadis, para pensyarah atau penjelas hadis mengatakan, du'atun ala abwab jahannam, para dai yang menyeru kepada pintu-pintu neraka, hum, mereka adalah al-khawarij, al-khawarij, wa ghayruhum min ahli al-ahwa'i wal bid'ah, dan selain mereka dari kalangan ahlul ahwa' dan ahlul bid'ah. Syekhuna huna Syekh Saleh, syekh kami di sini yaitu Syekh Saleh, qassama ad-du'at fi hadhihi al-ummah, membagi para dai di tengah umat-umat ini, ila du'at bid'ah, menjadi para dai yang menyeru kepada bid'ah, wa du'at ila sunnah, dan para dai menyeru kepada sunnah. Wa amma ad-du'at min ghairi al-muslimin, adapun para dai dari selain kaum muslimin, fa haula du'at ila al-kufur, maka mereka adalah para dai yang menyeru kepada kekafiran. Qala al-syekh, syekh mengatakan, wa khairu ad-du'at wa asdaquhum, dan dai yang paling baik dan paling benar adalah, humul ladzina yad'una ila Allah, mereka adalah orang-orang menyeru kepada Allah. Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, dan siapakah yang lebih baik ucapannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin, dan melakukan amal saleh dan ia mengatakan, sesungguhnya aku termasuk dari kalangan kaum muslimin. Alladzina yad'una ila Allah, maka orang yang menyeru kepada Allah, hum ahsanun nasi qawla, mereka adalah orang yang paling baik ucapannya. Li'annahum humus sadiqun fi da'watihim, karena mereka adalah orang-orang yang benar di dalam dakwah mereka. As-sadiqun fi qawlihim, orang-orang yang benar di dalam ucapan mereka. Haitsu la yad'una ila madhhab, di mana mereka tidak menyeru kepada suatu mazhab, au nihlah, atau kepada suatu aliran atau agama, au asabiyyah, atau kepada suatu sikap fanatik, au taifiyyah, atau kepada kelompok tertentu. Innama yuridun, sesungguhnya mereka hanya menginginkan, an yukhrijun nas, untuk mengeluarkan manusia, min adh-dhulumati ila an-nur, dari kegelapan menuju cahaya, bi'tiqadihim wa a'malihim, di dalam keyakinan mereka dan amalan mereka. Walidzalik, oleh karena itu, yahrisu a'da'uhum min du'ati ad-dhalal, musuh-musuh mereka dari kalangan para dai yang sesat antusias, ala tafriqi kalimatihim, untuk memecah belah kalimat mereka, wa ilqa'il adawati bainahum, dan menanamkan permusuhan di antara mereka, hatta la tamdhi da'watuhum fi tariqiha, agar dakwah mereka tidak berlanjut di jalannya, fi tahririn nas, di dalam upaya membebaskan manusia, min riqqi syirki wal ibtida', dari perbudakan kesyirikan dan bid'ah, ila nuris sunnati wal ittiba', menuju cahaya sunnah dan ittiba', wa min as-sayri ala manhajis salaf, dan berupa berjalan di atas manhaj salaf. Ay yuridun, yaitu mereka menginginkan, du'at ad-dhalal, para dai yang menyeru kepada kesesatan, an yansarifu bin-nas, untuk memalingkan manusia, min as-sayri ala manhaj as-salaf, dari berjalan di atas manhaj salaf, ila as-sayri ala manhaj al-khalaf al-mu'akis, menuju tindakan berjalan di atas manhaj para khalaf yang berlawanan dengannya, hatta tatimma lahum sayfaratuhum ala uqulin nas, hingga mereka bisa menguasai akal-akal manusia. Fal wajibu ala ad-du'at ila Allah, maka kewajiban para dai ila Allah, an yahdharu min kaydi a'da'ihim, hendaklah mereka berhati-hati dari tipuan atau tipu daya musuh-musuh mereka. Wa yuwahhidu sufufahum, menyatukan barisan mereka. Wa yuflihu khilafatihim, dan memperbaiki perselisihan-perselisihan mereka. Kama qala Allah ta'ala. Sebagaimana firmankan oleh Allah ta'ala. Taqullah wa aslihu dhata bainikum. Maka bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaikilah hubungan sesama kalian. Fa kaifa turiduna islah an-nas? Bagaimana mungkin kalian ingin memperbaiki manusia? Wa antum la tuslihuna dhata bainikum. Sedangkan kalian tidak memperbaiki hubungan sesama kalian. Allah Ta'ala yaqulu lakum. Allah Ta'ala berfirman kepada kalian. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong menolonglah kalian di dalam kebajikan dan ketakwaan. Wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Dan janganlah kalian tolong menolong di dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Fala tasmahu li a'da'ikum bit tadakhuli bainakum. Maka janganlah kalian mengizinkan musuh-musuh kalian untuk mencampuri urusan kalian. Dan menghilangkan kekuatan kalian. Dan hendaklah dakwah kalian berjalan di atas Alkitab dan Sunnah. Dan manhaj salaf. Sebab tidak ada yang menjadikan baik akhir umat ini. Illa ma aslaha awwalaha. Kecuali apa yang telah menjadikan baik permulaannya. Fahdharu min al-hizbiyyah. Maka berhati-hatilah kalian dari hizbiyah-hizbiyah. Wal-inqisamat. Dan perpecahan-perpecahan. Wawahidu saffakum. Dan satukanlah barisan kalian. Wa manhajakum. Dengan manhaj kalian. Wanshurul aqidah as-sahihah. Serta sebarkanlah akidah yang benar. Allati wahadat al-muslimin. Yang menyatukan kaum muslimin. Allati wahadat bainal muslimin. Yang menyatukan kaum muslimin. Fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama qala ta'ala. Sebagaimana firman Allah ta'ala. Wadhkuru idh kuntum a'da'a. Dan ingatlah ketika kalian menjadi musuh-musuh. Fa'allafa baina qulubikum. Kemudian Allah menyatukan hati-hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka kalian menjadi saudara-saudara karena nikmatnya. Barakallahu fi 'ilmikum. Semoga Allah memberkahi ilmu kalian. Wa 'amalikum. Dan amalan kalian. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhukum Salih ibn Fawzan al-Fawzan. صالح بن فوزان الفوزان شيخنا أستاذنا حفظه الله تعالى وبارك في عمره شيخنا شيخ kami dan guru kami semoga Allah memberkahi umur atau usia beliau. ولشيخنا ربيع وصايا كثيرة لأهل السنة في كل مكان. Dan شيخ kami ربيع mempunyai nasihat yang sehat yang banyak kepada ahlu sunnah di setiap tempat. استخرجوها وانشروها فيما بينكم. Keluarkanlah nasihat itu dan sebarkanlah di antara kalian. Tu'aliju hadhihi al-fitan. Untuk menghadapi fitnah-fitnah ini. Wa man shadaqa ma'a Allah. Dan siapa yang benar dan jujur bersama Allah. Ballaghahu Allah ta'ala insyaallah ma yurid min al-khair. Niscaya Allah akan menyampaikannya kepada apa yang diinginkannya dari kebaikan. Qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Man sa'ala Allah ash-shahadata bisidqin. Siapa yang meminta mati syahid dengan kejujuran dan dengan benar. Ballaghahu Allah manazil ash-shuhada. Maka Allah akan menyampaikannya kepada tingkat atau derajat para syuhada. Walau mata ala firashih. Sekalipun ia meninggal dunia di atas kasurnya. والحمد لله بارك الله بارك الله هل تريدون أسئلة ولا الوقت انتهى؟